نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، para hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Suatu kebahagiaan dikala seorang hamba dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas kecintaan terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan berkumpulnya manusia yang dibangun di atas kecintaan kepada agama tidaklah akan mendatangkan melainkan kebaikan belaka. Berbeda dengan perkumpulan-perkumpulan barakallahu fikum yang dibangun di atas suatu tujuan selain kecintaan kepada Allah dan agamanya, maka niscaya di sana akan terjadi barakallahu fikum yang namanya persaingan, akan terjadi barakallahu fikum yang namanya jatuh dan saling menjatuhkan. Tidaklah yang demikian dikarenakan tidak adanya keikhlasan niat di dalam hati-hati orang yang bersatu tadi. Sehingga dikala persatuan tersebut atau tujuan yang dia raih, yang dia inginkan, dicita-citakan telah dia raih, maka dia pun lalai terhadap kebaikan orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan mereka orang-orang musyrikin di dalam surat Al-Hasyr: tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta dzalika bi'annahum qaumul la yafqahun. Kalian menyangka bahwasanya mereka orang-orang musyrik bersatu padu, kokoh dengan jumlah yang banyak, padahal qulubuhum syatta, hati mereka bercerai-berai. Satu menginginkan dunia, satu menginginkan kedudukan, satu menginginkan barakallahu fikum harta dan lain sebagainya, berbeda-beda. Namun tatkala yang dimusuhi adalah satu, yakni Rasulullah dan ajaran yang beliau bawa, mereka bersatu. Naam, wa qulubuhum syatta, hati mereka bercerai-berai. Hingga akhirnya lihatlah mereka keadaan orang-orang musyrikin, mereka ketika teraih cita-cita yang mereka inginkan, akhirnya mereka pun saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kita bersyukur kepada Allah yang mudah-mudahan Allah senantiasa menanamkan kepada hati-hati kita tatkala kita duduk di majlis ilmu ini, ditanamkan kecintaan kepada Allah dan duduknya kita karena dalam rangka memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah pertemuan kita kali ini merupakan pertemuan lanjutan apa yang sempat terhenti beberapa saat yang lalu dari pelajaran kitab Salasatil Usul, tiga perkara dasar yang harus diketahui oleh setiap muslim. Maka barakallahu fikum, terakhir kita telah sampai pada macam-macam ibadah, di mana manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah supaya mereka bertauhid, supaya mereka beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mereka menjadikan segala aspek kehidupan yang ada padanya sebagai bentuk peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang bisa mendatangkan kebaikan di dalam diri-diri manusia. Dan termasuk bisa menjadikan manusia bersatu secara hakiki. Sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, menukilkan ucapan Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, di halaman yang ke-43 beliau menyatakan, falajtima'a lil qulub, maka tidaklah ada persatuan bagi hati-hati manusia. Kita mengajak manusia bersatu, maka tidaklah akan diraih persatuan yang hakiki yang menjadikan hati mereka tunduk. Dengan konsekuensi persatuan tersebut, wala solaha lil alam, dan tidak akan menjadi baik alam semesta ini illa bitauhid, kecuali dengan tauhid. Yaitu menjadikan koridor, menjadikan barometer, menjadikan ukuran untuk apa kita bersatu adalah dalam sesuatu yang Allah cintai. Apa yang menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala ridho, yang tujuannya sama-sama semata-mata mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala, bentuk ibadah. Tatkala tidak di atas tauhid, tatkala bersatu bukan di atas peribadahan kepada Allah, maka niscaya berujung dengan permusuhan. Yang Allah firmankan di dalam surat Al-Furqan, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Bahwasanya orang yang dahulu di dunia al-akhilla, saling membangun kasih sayang, saling membangun tolong-menolong dan bersatu, yawma idzin ba'dhum li ba'din, pada hari ini, hari kiamat nanti, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain aduwwun, menjadi musuh. Illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah. Bagaimana seorang nampak keikhlasannya? Itu tatkala datang sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai, dia akan tunduk. Walaupun bertentangan dengan hawa nafsunya, walaupun berbeda dengan ro'yunya, yaitu cara berpikirnya, namun dia berusaha untuk tunduk. Dan itulah yang bisa menjadikan baiknya hati seseorang, berkumpulnya hati seseorang. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka pada kesempatan kali ini, masih dalam pembahasan Salasatil Usul, sampai dalam pembahasan ibadah. Ibadah merupakan tujuan Allah menciptakan manusia. Dan ibadah tersebut disimpulkan oleh para ulama ada 5 bentuk. Ibadah qalbiyah, ibadah yang terkait dengan amalan hati. Ibadah lafziyah, ibadah yang terkait dengan ucapan. Ibadah badaniyah, ibadah yang terkait dengan anggota badan. Ibadah maliyah, ibadah yang terkait dengan harta yang ada pada kita. Kemudian yang lainnya ibadah tarkiyah, ibadah dikala kita harus meninggalkan sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibadah adalah bentuk ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang aspeknya ada lima tadi. Dengan hati. Dengan lisan. Anggota badan. Harta. Dan juga kita meninggalkan sesuatu. Maka di sini sesuatu akan dikatakan ibadah kalau sesuatu tersebut dicintai dan diridhoi Allah. Dicintai dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya ibadah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Kitabul Ubudiyah, bahwasanya al-ibadatu wasmun jami'un, hiasmun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardha. Minal aqwali wal a'mali dhahirati wal batinah. Ibadah adalah merupakan nama yang mencakup seluruh ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sesuatu akan dikatakan ibadah kalau terbukti Allah mencintainya dan meridhoinya. Allah mencintai dan meridhoinya. Bukan akon-akon. Bukan akon? Akon. Loh, saya ibadah kok. Saya ibadah. Namun Allah. Sebagaimana mereka orang-orang cinta kepada penyembahan, kepada berhala. Dan menamakan itulah ibadah. Sehingga ketika mereka dilarang dari berbuat syirik, sebagaimana kaum Nuh menjawab, la tadarunna alihatakum, janganlah kalian tinggalkan segala sesuatu yang kalian ibadahi. Berarti mereka tidak mau meninggalkan ibadah. Persamaan Allah tidak meridhoinya. Mengaku ibadah, namun Allah tidak mencintainya. Maka bukan ibadah. Namun sesuatu akan dikatakan itu ibadah dan hakikat sebuah ibadah tatkala Allah mencintai dan meridhoinya. Apakah terkait dengan amalan hati? Apakah amalan lisan, anggota badan, mengeluarkan harta ataupun juga meninggalkan sesuatu? Kalau Allah cinta, Allah ridho, maka barakallahu fikum, itu adalah ibadah. Mukminin. Di dalam surat Ali Imran ayat 175. Allah subhanahu wa ta'ala intimidasi-intimidasi serta bisikan-bisikan, waswasah dan sebagainya. Nah, seorang akan beribadah, dibisik-bisiki. Pak, jenengan ajeng ibadah, ngibadah tulir kaos. Aja kemagusan lampok putus ning tengah dalan. Nah, ini demikian. Misalnya demikian. Mau sedekah. Jenengan arep sedekah, Pak. Kebutuhane BT si akeh. Mbok melarat. Nah, ini takut misalnya ya. Demikian. Dan juga mau mengamalkan sunnah. Mau ngaji. Jangan ngaji. Kenapa? Karena orang yang ngaji jadi incaran. Incaran apa itu? Dituduh begini dan begitu sebagainya. Mau mengamalkan sunnah, sebagai misal menutup aurat dengan benar kaum wanita, khawatir dituduh ini, bisikan-bisikan. Nah, inilah Allah menerangkan, zal innama zalikumus syaitan, tidak lain itu semua adalah syaitan. Yang yukhawwifu awliya'ah, yang akan membisikkan rasa takut ke hati-hati orang yang mau mengikutinya. orang yang mau mengikutinya. Maka Allah Ta'ala berfirman, fala takhafuhum, janganlah kalian takut kepada mereka. Nah, janganlah kalian takut kepada mereka. Fakhafuni in kuntum mu'minin, namun takutlah hanya kepada Allah kalau engkau beriman. Orang yang beriman, dia akan berpikir, orang yang beriman, barakallahu fikum, dia tidak menyatakan, oh iya ya, saya takutlah nanti demikian. Contohnya itu ditangkap, contohnya itu dituduh, contohnya ini dijauhi dan seterusnya. Dia yang mengatakan, aku lebih takut kepada Allah. Bagaimana kalau Allah murka, aku tidak lagi diberi rezeki. Bagaimana kalau Allah murka, rezeki yang diberikan kepadaku hilang barokahnya. Dia lebih takut. Nah, sehingga ketika dia rasa takutnya diberikan kepada Allah, yang mendorong dia untuk menjauhi perbuatan maksiat, semakin mendorongnya untuk berbuat taat kepada Allah, maka itu adalah ibadah. Dan takut kepada Allah kelihatan. Orang yang takut kepada Allah kelihatan. Takut kepada Allah berbeda takut kepada makhluk. Nah, Allah memerintahkan di sini, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka. Nah, para sahabat radhiyallahu anhum dikisahkan di dalam Al-Quran, para sahabat radhiyallahu anhum tatkala semakin dalam iman mereka dan semakin barakallahu fikum cintanya mereka terhadap bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka diancam oleh orang musyrikin. Innan nasa qad jama'u lakum, manusia telah bersekutu. Orang Yahudi, munafikin, musyrikin Quraisy bersatu padu. Jama'u lakum, untuk menghancurkan kalian wahai para sahabat. Fakhshauhum, takutlah engkau kepada mereka. Iya ya. Gimana manusia sudah berkumpul? Ternyata tidak. Fazadahum imana, justru semakin meningkat keimanannya. Takutnya hanya kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Berharap hanya kepada Allah. Satu-satunya. Nah, ini tadi. Inilah ibadah hati. Rasa takut ketika diberikan hanya kepada Allah, maka itu menjadi ibadah. Namun, orang yang takut kepada Allah itu nampak. Man kana lillahi a'rafkana billahi akhaf. Orang yang semakin kenal dekat dengan Allah, dia akan semakin takut kepada Allah. Semakin takut kepada Allah. Dan bukti orang tersebut takut kepada Allah, dia menjauhi perbuatan maksiat kepada Allah. Perbuatan maksiat kepada Allah. Lihatlah Nabi Yusuf alaihi salam. Dikisahkan di dalam surat Yusuf. Dikala dirayu oleh sang permaisuri, dalam keadaan di kamar berduaan saja tidak ada yang mengetahui. Nah, diajak untuk berbuat fahisyah. Berdua-duaan. Yang dikisahkan oleh Allah, falamma hammat bihi wa hamma biha. Tatkala sang permaisuri sudah berhasrat sekali, demikian pula Nabi Yusuf sendiri sudah tertarik dan tergoda, sangat ingin melakukannya. Namun tatkala laula ra'a burhana rabbi, kalau dia tidak mengingat Allah, tidak takut kepada Allah, la fa'ala, artinya tentu akan terjadi. Namun tatkala dia takut kepada Allah, dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Inilah takut yang diridhoi oleh Allah. Jangan sampai Anda mengatakan jenengan jane wedi napa mboten kali Allah sih. Kula nggih wedi. Kalau wedi buktikan. Kalau Anda takut kepada Allah, lakukan ketaatan, tinggalkan maksiat. Naam? Ini demikian. Takut ini salah satu rukun ibadah. Sehingga kalau seorang mau melakukan ibadah harus didasari karena takut terhadap siksaan Allah. Demikian pula lah di sini, masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Takut ini ada tiga macam. Takut dibagi oleh para ulama ada tiga macam. Yang pertama, khauf ibadah, takut ibadah. Yaitu rasa takut kepada Allah yang menjadikan orang tersebut melakukan perbuatan taat dan meninggalkan maksiat. Rasa takut yang menjadikan orang tersebut mentaati terhadap apa yang dia takuti dan menjauhi kemaksiatan terhadap apa yang dia takuti. Nah, seorang takut ini akan jadi ibadah kalau sampai menjadikan orang tersebut tunduk patuh kepada orang, ya sesuatu yang dia takuti. Takut kepada Allah, maka dia melaksanakan ketaatan kepada Allah. Takut kepada Allah sehingga dia menjauhi kemaksiatan kepada Allah, maka takutnya ini ibadah. Takutnya akan menjadi ibadah kalau orang tersebut melakukan ketaatan dan meninggalkan perbuatan maksiat. Yang kedua, takut yang seperti ini adalah hendaknya diberikan hanya kepada Allah. Yang kedua, khauf syirik. Takut syirik. Takut, yaitu takut, rasa takut yang menjadikan orang tersebut menyimpangkan hak Allah kepada selain Allah. Yang menjadikan dia menyimpangkan hak Allah kepada selain Allah. Misalnya, seorang takut kepada sesuatu selain Allah. Apakah itu makhluk halus? Hingga akhirnya dia menyerahkan hak Allah kepada selain Allah. Apa? Menyembelih. Saya khawatir. Kalau saya sudah bangun rumah, kok tidak nyembelih kambing atau ayam, maka saya khawatir akan diganggu jin. Akhirnya, disembelihlah ayam. Saya khawatir kalau tidak dikantungkan pisang, terjadi seperti ini dan itu. Untuk siapa ini? Bukan untuk Allah. Kepada sing bau reksa. Ya. Padahal nyembelih, padahal menyerahkan sedekah, adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini jadi takut yang syirik. Demikian pula seandainya seorang. Dia takut kepada makhluk. Takut kepada makhluk. Menjadikan orang tersebut mentaati seluruh perintah makhluk tadi. Yang baik ataupun yang buruk. Maka bisa jatuh kepada takut yang syirik. Seorang takut kepada pimpinan. Kalau Anda tidak melaksanakan untuk memberikan persembahan di bulan Suro ini, misalnya, ya, maka barakallahu fikum, kami akan copot jabatan Anda dan kami tidak mau menggaji Anda. Orang yang beriman mengatakan Allah yang maha memberi rezeki. Memangnya rezeki kita dari manusia? Bukan, rezeki kita dari Allah. Manusia niku sebagai lewatan mawon. Sebagai lewatan barakallahu fikum. Dan rezeki kita juga dengan sebab hasil kerja kita. Bukan dengan semata-mata manusia itu menciptakan uang, kemudian uang tersebut diberi kepada kita. Tidak. Buktinya barakallahu fikum, banyak orang yang tidak bekerja kepada majikan, dia bisa meraih harta yang banyak. Para pedagang, ya, ini demikian. Juga mereka orang-orang yang bekerja dari sisi menjual jasanya, yang tidak dengan majikan, banyak hartanya barakallahu fikum. Sehingga di sini tidaklah terbatas, jangan sempit berpikir. Orang yang beriman tadi, oh kalau begitu sudah. Saya tidak mau untuk memberikan persembahan di bulan Syuro ini kepada selain Allah. Nah, akhirnya ternyata ujung-ujungnya orang yang mengancam dialah yang dicopot jabatannya. Karena ketahuan melakukan korupsi dan sebagainya. Menyimpangkan harta, lihatlah. Allah berikan kebaikan. Kadangkala demikian, barakallahu fikum. Dan ini bukan satu dua cerita namun banyak kejadian. Nah, sehingga di sini Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Khauf yang kedua adalah khauf syirik atau khauf sir. Yaitu orang tersebut memberikan rasa takut yang harusnya diberikan kepada Allah semata, dia berikan, dia simpangkan kepada selain Allah. Kepada selain Allah. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah khauf yang disebut khauf tabi'i. Yang disebut khauf tabi'i. Yaitu khauf yang merupakan rasa takut tabiat manusia. Seperti seorang dia takut kepada binatang buas. Takut kepada binatang yang berbisa. Takut kepada sesuatu, anak kecil takut kepada orang yang lebih gede. Ini tabiat manusia. Ini adalah boleh. Namun kalau sampai menyebabkan orang tersebut berbuat maksiat, maka menjadi takut yang maksiat. Kalau menjadikan orang tersebut berbuat syirik, maka menjadi takut yang syirik. Tergantung pendorongnya nanti mau kemana. Nah, di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimullah, itu rasa takut. Sebagaimana rasa takut tersebut dimiliki oleh Nabi Musa alaihi salam. Dikala beliau sallallahu alaihi wasallam telah membunuh salah seorang Kibti, kaumnya Fir'aun. Maka Fir'aun pun mengejar-ngejarnya dan hendak membunuhnya. Maka Nabi Musa dikisahkan dalam surat Al-Qasas. Maka beliau keluar dari negeri tersebut. Fakharaja minal madinati khaifan yataraqqab. Maka dia keluar dari kota yang ada padanya Fir'aun. Dalam keadaan khaifan, merasa takut mau dibunuh oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Namun apakah menjadikan Nabi Musa khauf tadi menjadikan dia terus meninggalkan dakwah kepada tauhid? Tidak. Menjadikan dia terus akhirnya berpindah agama? Tidak. Menjadikan dia terus akhirnya mengorbankan segala kebaikan untuk sekedar menyelamatkan harta dan sehingga jatuh kepada kejelekan-kejelekan dan kemaksiatan? Jawabannya tidak. Sehingga rasa takut seperti ini disebut khauf tabi'i. Khauf tabi'i. Melebar. Seorang takut. Saya enggak maulah ke masjid. Kenapa? Karena takut mbok saya diarani wong alim. Ini bisa dibenarkan tidak? Tidak bisa dibenarkan. Salah dan salah. Misalnya demikian. Saya tidak mau ngaji lah. Kenapa? Lah mbok diarani wong teroris. Wong sesat. Dan sebagainya. Maka bagaimana? Yang seperti ini barakallahu fikum tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Kata Allah Ta'ala, zalikumus syaiton, inama zalikumus syaiton. Itu adalah syaiton yang membisikkan ke hati-hati kalian. Yukhawifu awliya'ah, ingin menakut-nakuti orang-orang yang senang mendengar bisikan-bisikan syaiton. Apakah syaiton dari kalangan jin ataupun manusia? Fala takhafuhum wa khafuni. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, namun takutlah kepada Allah. Dan walhamdulillah banyak di sana orang-orang yang dengan belajar ilmu tauhid justru menjadi orang-orang yang baik, justru menjadi orang-orang yang mulia baik di sisi Allah ataupun di sisi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini dipahami tentang takut? Sampai di sini, jadi takut yang benar diberikan hanya kepada Allah. Kepada selain Allah dibolehkan khauf tabi'i. Yang itu memang takut. Saya takut kepada fulan lah karena badannya kekar, badannya gede, kalau jotos mungkin langsung ngeledak saya. Nah, demikian. Saya takut kepada dia. Namun gara-gara ada fulan di masjid saya enggak mau ke masjid, tidak. Nah, kalau alasannya sekedar ini adalah salah. Inilah salah. Berbeda kalau seandainya orang tersebut tidak ke masjid karena adanya kemungkaran yang dia tidak bisa mengingkarinya sehingga berpindah ke masjid yang lainnya, maka itu tidaklah mengapa. Ya, barakallahu fikum. Ini khauf. Sekarang roja. Apa arti roja? Roja adalah harapan. Allah Ta'ala berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Di dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir Allah berfirman, faman kana, dan barang siapa, yarju liqa'a rabbih, yang berharap untuk bertemu dengan Allah, berharap ingin masuk surga, bertemu dengan Allah, syaratnya adalah dua perkara. Syaratnya dua perkara secara global. Yaitu orang tersebut fal ya'mal amalan soliha, beramal amalan soleh. Ini syaratnya yang pertama. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada, dan jangan berbuat syirik di dalam peribadahan. Dua syarat ini harus dipenuhi. Amalan soleh dan tidak syirik. Tidak cukup sekedar amalan soleh, amalan soleh, amalan soleh, namun syirik. Ini bukanlah amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Orang tersebut sholat, orang tersebut zakat, orang tersebut puasa, orang tersebut haji, orang tersebut menjaga akhlak kepribadiannya, namun ternyata terjatuh dan memelihara mundi-mundi perbuatan syirik, maka bukanlah amalan soleh. Bukanlah amalan soleh. Karena Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin lahuddin. Di dalam mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah yang ikhlas. Itulah yang namanya bersih dari perbuatan syirik. Baik ikhlas dalam tujuannya. Bagaimana ikhlas dalam tujuannya? Tujuan harus diberikan dalam ibadah khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau ini ditujukan kepada selain Allah, walaupun lisannya katanya untuk Allah, tujuan itu di hati, maka itu namanya syirik. Nah, ataupun ikhlas di dalam ucapannya. Ucapannya harus ikhlas lillahi ta'ala. Nah, ataupun ikhlas di dalam perbuatannya. Di dalam perbuatan. Ataupun bentuknya. Bagaimana bentuk yang tidak ikhlas? Bentuknya orang tersebut beribadah kepada patung, beribadah kepada pohon, dan seterusnya. Ini bukanlah keikhlasan. Nah, sehingga ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang berharap ingin mendapatkan kebaikan, syaratnya adalah dua, beramal soleh dan ikhlas. Beramal soleh dan ikhlas. Ini demikian. Kalau amalan soleh saja tidak akan mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu dakwah para rasul bukanlah sekedar mengajak manusia kebaikan-kebaikan, namun pasti diiringi jangan berbuat syirik. Jangan berbuat syirik. Karena selamat dari syirik inilah yang menyelamatkan ibadah. Inilah yang menyelamatkan jiwa. Dan inilah yang menjadikan kokohnya persatuan. Persatuan hati. Nah, jadi jangan dikatakan kalau saya tidak mau berbicara syirik. Kenapa? Karena ini tidak disenangi. Jadi wong akhirnya wegang ibadah. Ya. Coba kalau kita dorong semangatnya saja, mereka senang. Padahal orang tersebut beribadah tujuannya, wah kalau saya semangat, kenapa, biar saya di depan, jadi nanti ditokohkan. Sebagai misal, di nomor satu kan, wah, gak ikhlas, sia-sia, naudzubillah. Yang satu lagi, saya semangat, kenapa? Karena kalau di sana ada imbalan, timbal baliknya. Apa itu? Ya, dapat sesuatu lah. Gak ikhlas apa yang dicari? Padahal telah Allah sebutkan di dalam surat Yasin, ittabi'u malla yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah mereka orang-orang yang tidak meminta balasan sedikit pun dan mereka di atas hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ikhlas. Amalan soleh yang di atas hidayah. Yang ikhlas yang mereka itu tadi. Sehingga di sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita ingin melihat seruan-seruan yang hak telah Allah sebutkan di dalam surat Yasin. Bagaimana kita akan menilai suatu dakwah tersebut adalah di atas al-haq, yaitu dua perkara. Man la yas'alukum ajro, orang tersebut ikhlas, tidak nam barakallahu fikum dikotori dengan kesyirikan. Kesyirikan. Yang kedua, wahum muhtadun, di atas hidayah, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orangnya ikhlas, tidak mendapatkan, tidak katanya tidak mengharap balasan, imbalan, pamrih, nopo-nopo, namun ternyata bukan di atas tuntunan Nabi, tidak boleh diikuti. Karena menyelisih ayat dalam surat Yasin. Nah, kalau orang tersebut, dia itu sholatnya di atas tuntunan Nabi, doanya tuntunan Nabi, hajinya, zakatnya, puasanya tuntunan Nabi, namun tidak ikhlas. Suatu ketika mengajak peribadahan kita hadiahkan kepada selain Allah, ya, maka yang seperti ini juga tidak boleh diikuti. Kenapa? Menyelisih ayat dalam surat Yasin. Ini salah satu nam yang harus kita perhatikan. Sehingga di sini harapan, seorang berharap tadi, harapan merupakan ibadah kepada Allah. Maka cara beribadah kepada Allah, harapannya supaya kita bisa meraih harapan kita adalah dengan kita beramal soleh yang ikhlas. Lihatlah, Allah menuntunkan kepada kita. Dikala kita meminta pertolongan kepada Allah, hendak meraih cita-cita. Apa yang Allah perintahkan? Wasta'inu bisabri wassalah. Amalan soleh bukan? Amalan soleh. Minta pertolonganlah kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Amalan soleh. Ya. Supaya barokah. Dan yang ikhlas tentunya. Yang ikhlas. Tapi nggih, kulan donga, bun sholat, jengkang-jengking, kesel banget ngasih bengkek, koh dongane mboten kabul-kabul si kepripun. Dipun iki. Lanika jan sejarah sepisan brek. Napa kula kudu sejarah napa nggih? Jawabannya jangan. Tidak perlu, tetaplah di atas tuntunan yang benar. Karena yang namanya dikabulkan permintaan bukanlah tanda mesti baik. Bukanlah tanda mesti baik. Betapa banyak orang yang diberikan kabul permintaannya malah jadi tidak ngibadah. Kenapa, Mboten? Bahkan iblis, niki iblis. Iblis saja ketika meminta kepada Allah, dikabulkan doanya. Apakah iblis terus jadi ibadah kepada Allah? Tidak. Iblis itu meminta kepada Allah, Rabbi andirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah, tundakanlah aku binasanya, aku disiksanya sampai nanti hari kiamat. Allah kabulkan, innaka minal mundhirin, ya engkau kami tunda siksaannya sampai dengan hari kiamat. Namun apakah terus iblis memperbaiki diri? Tidak, nggih. Sehingga di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berharap kepada Allah kita harus melaksanakan dua perkara, yaitu beramal soleh dan juga ikhlas. Tidak cukup amalan soleh saja, namun tidak ikhlas. Sehingga tadi, saya sudah ndonga, ternyata enggak kabul-kabul. Dengan ikhlas apa dereng? Ikhlas itu enggak mencari balasan di dunia. Nah, namun di akhirat dia yang paling utamakan. Sehingga Umar mengatakan bahwasannya, tidaklah yang aku pentingkan dikabulkan di dunia. Namun yang aku pentingkan, sing penting kulan donga. Sebab nek wong sing kepentingan ini ku doa kepada Allah, itu ngibadah. Dan pengkabulannya pasti dekat. Di dunia ataupun di akhirat. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini mudah-mudahan bermanfaat yang mudah kita baca di sore hari ini. Dua perkara dalam ibadah hati, yaitu rasa takut dan rasa harapan. Dan insya Allah masih di sana tersisa beberapa macam-macam ibadah hati ataupun ibadah anggota badan yang lainnya. Kita bisa meneruskannya pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.